بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Sebelum kita lanjutkan, yang mau menyetorkan hadis angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Taib. Kalau cuma 4 disetorkan sekarang. Bismillah, ya Allah. Berdiri semua. Bismillah. Berdiri semua. Yang mau nyetorkan? Naam, dimulai dari Yazid. Bismillah. Ayyul adiyani ahabu ila Allah azza wa jalla qala al hanafiyyah samhatu wa haddathana Abdul Wahab bin Salih qala haddathani Musa فلا يضرك ما عزل من الدنيا وعفاف الطعمة وصدق حديث بارك الله فيك جزاك الله خير تفضل عن داود أحب عبد الله جعفر طيب خلاص جزاك الله خير تفضل radhiyallahu anhuma. Biasakan taraddi. Hifdhu, jazakallah khair. Ya, siapa namanya? Hah? Nabil. Nabian. Baik, jazakallah khair. Fadhal. Duduk. Fadhal Arman. Jazakallah khair. Baik. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, qala babu husnil khuluqi idza faqihu. Maka bab ini ta'kid dari bab yang telah lalu, maka beliau mengulang kembali bab husnil khuluq idza faqihu wallahu a'lam, sebagai penegas dari beliau bahwasanya husnul khuluq tidak lepas dari tafaqquh fid din, dan husnul khuluq tidak lepas daripada taqwallah subhanahu wa ta'ala. Qala haddatsana Abu Nu'aim, telah berkata kepada kami Abu Nu'aim. Man Abu Nu'aim hahuna? Naam, Abu Nu'aim. Man yujib? Sufyan. Abu Nu'aim sering kita lewati, beliau adalah gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, Midi, Ad, Fadl bin Dukain. Naam, jazakallah khair. Qala haddathana Dawud bin Yazid, berkata Abu Nu'aim, berkata kepada kami Dawud bin Yazid Al-Audi, dan beliau dhaif ya, dianggap lemah oleh banyak para a'immah. Ala kulli hal, sebagaimana kita semua tahu bahwasanya al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak sedemikian ketat sebagaimana pada Jami' as-Sahih dalam Al-Adabul Mufrad. Akan tetapi sekali lagi yang kita baca sudah menjadi saringan dari Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yaitu Sahih Al-Adabul Mufrad. Artinya walaupun terdapat perawi-perawi yang lemah, namun tidak sedemikian lemah sehingga terangkat imma dengan banyaknya jalan atau banyaknya riwayat, atau lemah daripada perawinya tidak dianggap lemah, atau di sana terdapat yang memujinya. Artinya ada di antara para a'immah yang menganggap dia terpercaya. Qala sami'tu abi, aku telah mendengar bapakku, yaitu Yazid al-Audi, beliau pun juga dhaif. Qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yazid al-Audi berkata, aku telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tadruna ma aktsaru ma yadkhulu an-nar, tahukah kalian apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Qalu, mereka pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Maka nabi pun berkata atau bersabda, al-ajwafan, dua sesuatu yang dalam dua lubang yang ada pada diri manusia. Qala al-faraju wal-fam, yaitu yang pertama adalah kemaluan, kedua adalah mulut. Wa akthar ma yudkhilul jannah, dan yang paling banyak yang memasukkan manusia ke surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan hadis ini atas bab yang beliau letakkan. Syahidnya di sini, di antara perkara yang memasukkan seseorang ke surga adalah husnul khuluq di antaranya. Maka telah lalu pada sekian hadis dan pada satu bab dengan hadis-hadisnya sudah kita bahas dengan bab yang sama, bahwasanya husnul khuluq adalah perkara yang betul-betul tidak terpisahkan dari yang namanya din. Husnul khuluq adalah tauhid. Husnul khuluq adalah ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Husnul khuluq adalah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Husnul khuluq adalah bermuamalah dengan muamalah hasanah dengan manusia, mu'minuhum wa kafiruhum. Husnul khuluq adalah bersikap baik walaupun kepada binatang. Maka itu semua terangkum pada kalimat yang disebut dengan husnul khuluq. Artinya berbuat baik kita kepada Allah dan juga kepada makhluk. Fa'ala kulli hal. Kemudian di dalam hadis ini terdapat peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dua perkara, yaitu al-faraj yang ini ada pada diri manusia. Tentunya barakallahu fikum, kenapa diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena al-faraj adalah jalan seseorang untuk terjerumus pada sebuah kemaksiatan, yaitu perzinahan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqrabu az-zina, janganlah kalian mendekati zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, karena perzinahan itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji dan perbuatan yang jelek, jalan yang jelek ketika seseorang melakukannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang betul-betul memelihara kemaluannya dari yang haram. Maka Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, walladzina hum li furujihim hafizun, mereka-mereka orang-orang yang menjaga kemaluannya, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kedua, di sini kita diperingatkan dari bahaya lisan, dari bahaya al-fam. Tentunya barakallahu fikum, yang demikian ini karena lisan ini adalah tempat kita berkata-kata. Dan manusia berkata-kata imma khair imma syarr, imma baik imma jelek. Dari lisan yang menyebabkan seseorang namimah, dari lisan yang menyebabkan seseorang ghibah, dari lisan yang menyebabkan seseorang berdusta, dari lisan yang menyebabkan seseorang mendzalimi orang lain, dari lisan yang membuat seseorang menyaksikan dengan persaksian palsu. Artinya banyak perkara yang memasukkan seseorang ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena sebab al-lisan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dalam hadis ini dua perkara yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena sebab kemaluan dan juga lisan. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan, man yadhmanuli, siapa yang bisa menjamin untukku, ya, barang siapa yang bisa menjamin untukku ma baina lihyaihi, antara dua jenggotnya, itu jenggot dan kumis, yaitu mulut, maksudnya mulut, wa baina rijlaihi, dan antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, adman lahu aljannah, aku akan menjaminnya masuk ke surga. Maka ini bisyarah bagi mereka-mereka yang menjaga dua perkara tersebut, dan menunjukkan dua perkara tersebut adalah perkara yang amat sangat berbahaya. Begitu juga di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabung antara terghib dan juga terhib. Di sini terdapat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, peringatan sehingga manusia takut. Nah, ini disebut terhib. Adapun terghib, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Di sini perkara-perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Yang pertama adalah takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita semua tahu, pada sekian ayat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang perintahnya untuk kita senantiasa bertakwa kepadanya. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu juga walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, dan kami telah memerintahkan kepada mereka-mereka yang diberikan Alkitab dan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pun juga Nabi alaihi salatu wassalam dalam sekian hadisnya, ittaqillah haitsuma kunta, begitu juga usikum bitaqwallah, dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang kewajiban kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hakikatnya dengan kita melakukan perintah-perintah Allah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan setiap larangan-larangan yang dilarang di dalam syariat, atau dengan bahasa lainnya kata para ulama, antaj'ala bainaka wa baina ma takrah wiqayah, yaitu dengan engkau menjadikan antara dirimu dengan yang engkau benci, minal ma'asi wadh-dhunub, dari kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa, penghalang, yaitu ada maksiat kemudian di sini ada sesuatu yang menghalangi antara kemaksiatan dengan diri kita. Maka itulah hakikat daripada takwa. Kemudian yang kedua, husnul khuluq. Ya. Husnul khuluq, yaitu dengan keumumannya, yang dibarengi dengan tafaqquh fiddin, dibarengi dengan ilmu, dibarengi dengan amal bil ilm, dibarengi dengan takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ala kulli hal. Kemudian barakallahu fikum, peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dua perkara ini, tara ini adalah perkara yang besar, ya, perkara yang besar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari bahaya dua perkara, utamanya lisan. Dari lisan akan terjadi banyak hal. Akan yufarriq bainal mar'i wa zawjih, akan memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Karena lisan akan membuat permusuhan yang besar antara fi'atain, antara dua kelompok yang besar. Ini menunjukkan kepada kita bahaya daripada al-lisan. Oleh karenanya, man kathura kalamuh kathura khata'uh, barang siapa yang banyak berbicara, ya, banyak berbicara, maka banyak dia bersalah, banyak dia terjerumus pada dosa-dosa. Kemudian juga dikatakan dalam sebuah syair yang datangnya dari Abu Al-Atahiyah rahimahullah, la in nadimta ala sukutika marratan, jika engkau merasa menyesal atas diammu, wa la in nadimta ala sukutika marratan falaqad nadimta ala al-kalami miraran, maka engkau pun telah menyesal atas ucapan-ucapanmu berkali-kali. Ya, artinya kalau kita timbang mana yang lebih banyak penyesalannya antara berbicara dengan diam, maka berbicara lebih banyak mendatangkan penyesalan. Naam. Qala haddatsana Abu Nu'man. Hadis selanjutnya masih pada bab yang sama, sebagai takkid, penegasan atas bab yang telah lalu, bahwasanya husnul khuluq harus dibarengi dengan tafaqquh fid din, ilmu dan juga amal. Qala haddatsana Abu Nu'man. Wallahu a'lam. Abu Nu'man di sini zahirnya Abu Nu'man yang beliau adalah guru daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau ini adalah Muhammad bin Fadl. Muhammad bin Fadl As-Sadusi. Akan tetapi bisa dipastikan atau tidak, wallahu a'lam. Ana sendiri belum menjumpai referensi secara pasti di sini Abu Nu'man adalah Muhammad bin Fadl atau selainnya. Akan tetapi qara'in, qarina menunjukkan bahwasanya beliau adalah Muhammad bin Fadl As-Sadusi Syekhul Bukhari, guru Imam Bukhari rahimahullahu taala. Beliau dikatakan oleh Imam Ibn Hibban Al-Busti qad ikhtalat, ya, pada akhir umurnya hadisnya bercampur, tidak diambil hadisnya pada akhir-akhir hayat beliau rahimahullah, karena banyak bercampur aduk antara hadis-hadisnya sampai pada beliau tidak tahu apa yang beliau ucapkan, ya. Adapun pada awal mulanya beliau adalah termasuk thiqat, ya, orang-orang yang dipercaya dari ahli hadis. Qala haddatsana Abu Awanah an Ziyad bin Ilaqah. Telah berkata kepada kami Abu Awanah, sering kita lewati beliau. Ya, sering kita lewati beliau. Qala an Usamah bin Syuraik. Ziyad bin Ilaqah bin Malik, Abu Malik Al-Tha'labi, beliau juga thiqah terpercaya. Akan tetapi ada yang berbicara, ya, sebagaimana telah sering kami sampaikan, banyak di antara para a'immah yang zahirnya thiqah terpercaya, akan tetapi ada sebagian orang yang berbicara tentang beliau. Ini tidak kembali, ini kembali kepada hakikatnya sebagai manusia yang terkadang salah dan terkadang benar dalam ucapannya. Akan tetapi secara zahir beliau ini thiqah terpercaya. Abu Malik Al-Tha'labi. Qala an Usamah bin Syuraik atau bin Syarik. Beliau adalah sahabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La nasyukku fi thiqatihi. Kita tidak ragu atas kethiqahan beliau, karena as-sahabah kulluhum udul, mereka semuanya adil, ya, semua diambil ketika datangnya dari sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika ditetapkan beliau adalah seorang sahabat. Qala kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, waja'at al-a'rab, kemudian datang al-a'rab. A'rab adalah jamak dari Arabi, yang artinya mereka yang tinggal di pegunungan atau di sohro, di padang pasir, orang-orang Badui. Qala nasun kathirun minha huna wa hahuna, manusia yang banyak berdatangan dari sini dan sini. Fasakatan nas la yatakallamuna ghairahum, maka manusia pun berbicara, mereka diam dan tidak berbicara kepada selain mereka, ya, sebagai kehati-hatian, ya, sebagai kehati-hatian, karena insan, manusia ketika berbicara tidak lepas antara tiga hal, ya, tidak lepas dari tiga hal. Ucapan yang keluar dari lisan manusia ini imma kebaikan yang ia ucapkan, baik itu tilawatul Quran ataupun azkar ataupun mau'idhah hasanah ataupun nasihat dan lain sebagainya, maka ini semua adalah manafi', hal-hal yang bermanfaat. Dan kita dimotivasi di dalam syariat kita untuk menyampaikan dan mengucapkannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain. Maka kita dianjurkan dan mendapatkan pahala dari yang ia ucapkan ketika itu adalah kebaikan. Kullu amal ibnu Adam, setiap amalan ibnu Adam lahu untuknya. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila sab'umi'a dhif. Sampai 700 kali lipat. Masing-masing setiap amalan Bani Adam. Termasuk diantaranya kalimah thayyibah. Akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mau bersabar. Terus istiqamah pada hal-hal yang bermanfaat tadi. Maka kita dianjurkan untuk itu. Kemudian keadaan yang kedua, imma syar, kejelekan yang keluar dari lisannya. Baik itu kezaliman, menzalimi orang lain dengan lisannya, ataupun mencaci saudaranya dengan lisannya, ataupun dia berdusta yang kita dilarang daripadanya. Ataupun itu adalah syahadatuz zur, dia bersaksi dengan persaksian palsu. Menyatakan fulan begini, ternyata hakikatnya tidak. Ya, persaksian palsu. Yang itu kesemuanya adalah syar. Yang kita azimun, berdosa ketika kita mengucapkan ucapan-ucapan yang semisal itu. Termasuk padanya ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah, jampi-jampi dan mantra-mantra. Termasuk al-azkar, yang tidak disyariatkan, yang terdapat padanya tambahan-tambahan al-bid'ah muhdatsat, termasuk itu semua ucapan-ucapan yang syar yang keluar dari lisan manusia. Kita diperintahkan untuk tajannub, untuk menghindari ucapan-ucapan tersebut. Atau keadaan yang ketiga, imma ucapannya adalah perkara yang mubah. Nah, ini terbagi menjadi dua. Ucapan yang mubah, yang boleh, terbagi menjadi dua. Ada ucapan yang mubah sekedar ucapan yang tidak ada kaitannya dengan halal dan haram, tidak ada kaitannya dengan kezaliman, kesyirikan dan semuanya. Boleh saja kita mengeluarkannya. Kemudian yang kedua adalah setiap ucapan yang menjadi wasilah kepada kebaikan, perantara kepada kebaikan. Ketika itu adalah perantara kepada yang wajib, maka wajib hukumnya. Ketika itu adalah perantara kepada kejelekan, maka akan kembali kepada kejelekan pula. Al-wasail laha ahkam al-maqasid. Perantara ini memiliki hukum maksud. Ketika perantaranya adalah baik, maka baik. Ketika perantaranya jelek, maka akan jelek pula akibatnya dan hukumnya pun demikian. Fa'ala kulli hal. Qala faqalu, maka mereka pun berkata, manusia yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, a'alaina harajun fi kaza wa kaza fi asya'a min umurin nas la ba'sa biha. Wahai Rasulullah, nah, mereka pun bertanya, apakah pada diri kami dosa, dimaknai haraj di sini oleh para ulama adalah dosa, pada perbuatan ini dan itu, pada asya perkara-perkara dari urusan manusia yang mungkin boleh saja bagi kita untuk ikut andil padanya atau berbicara padanya. Maka Nabi SAW sebagai tazkir, peringatan kepada mereka, menyatakan, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, wada'allah al-haraj illa imra'an iqtarada imra'an zulman fadhaka alladhi harija wa halak. Wahai hamba Allah, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan dosa pada setiap perkara, ketika itu adalah sebuah dosa. Illa, kecuali seseorang yang iktaradha. Maknanya iktaradha aslinya adalah pinjaman. Aslinya adalah apa? Pinjangan, pinjaman atau hutang. Akan tetapi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah man igtaba, siapa yang menggibai saudaranya secara zalim. Dia menggibai saudaranya dengan tanpa hak. Karena berbicara tentang manusia, ketika di sana ada hak, mimbab jarh wa ta'dil misalnya, atau dalam rangka seseorang ingin mencari jodoh misalnya, atau seseorang ingin memanfaatkan fulan minan nas, apakah dia orang yang baik atau tidak, maka boleh yang demikian. Adapun tanpa adanya perkara tersebut, maka tidak ada hak baginya. Dan kembali kepada kezaliman. Maka digunakan istilah oleh Nabi SAW, iktaradha, sebagaimana hutang. Karena ghibah tersebut akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Dia akan diminta untuk mengembalikan ghibah yang ia ucapkan tadi. Ya. Maka dengan itu digunakan oleh Nabi SAW istilah iktaradha sebagaimana hutang. Hutang kelak tetap harus dibayar. Ketika tidak akan diambil dari hasanah seseorang kepada orang yang dighibahi tadi. Qala, itulah yang akan menyebabkan dosa dan kebinasaan. Qalu, kemudian mereka pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana tadawa. Itu pertanyaan yang kedua yang ditujukan oleh mereka kepada Nabi SAW. Maka zahirnya di sini mereka datang kepada Nabi SAW untuk tafaqquh fiddin, untuk mempelajari ilmu agama. Apakah kita boleh berobat ya Rasulullah? Maka Nabi SAW berkata, na'am ya ibadallah, tadawaw. Na'am, wahai hamba Allah, berobatlah kalian. Fa inna Allah azza wa jal lam yada' da'an illa wada'a lahu shifa'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan sebuah penyakit kecuali di sana diletakkan pula obatnya. Ghair da'in wahidin, selain satu penyakit. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah, mereka pun bertanya apakah itu ya Rasulullah. Qala al-haram, yaitu penyakit al-haram. Al-haram adalah penyakit tua, ya, penyakit yang diakibatkan karena usia yang semakin menua. Jadi badan seseorang semakin tua usianya, semakin bertambah pula penyakit yang ada di badannya, termasuk padanya pikun dan lain sebagainya. Maka penyakit tersebut tidak ada obatnya. Qalu ya Rasulullah, kemudian tidak berhenti di situ, mereka masih bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ma khairu ma u'tiyal insan, apa yang terbaik yang diberikan kepada manusia. Qala husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Fa'ala kulli hal, tentunya dengan hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pun juga ingin berdalil atas bab yang beliau tetapkan, yaitu husnul khuluq, akhlak yang baik itu ketika manusia ini memahami betul hakikat daripada husnul khuluq, dengan dia terus bertafaqquh fiddin, dengan dia terus mempelajari ilmu dan beramal dengan ilmu yang ia pelajari. Ini adalah sebaik-baik yang diberikan kepada Bani Adam. Kemudian dalam hadis ini terdapat sekian fawaid, sekian pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah, di antara kebiasaan manusia, tentunya ketika mereka butuh untuk diberikan wejangan, butuh untuk bertanya, mereka pun datang kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Ini qadiman, ya, semenjak dahulu. Dan syariat kita pun memotivasi kita untuk yang demikian. Mengapa? Karena syifa ul'i obat daripada kejahilan itu adalah apa? Al-ilm. Adalah ilmu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Kemudian di sini terdapat contoh bagi kita pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bertutur kata yang baik, dengan memberikan jawaban yang membuat mereka lega. Ya, ini adalah contoh bagi kita. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada fulan minan nas, atau ketika kita ditanya atas sebuah perkara, maka sebaiknya untuk kita atur, kita sampaikan dengan penyampaian yang terbaik, sehingga lebih mudah difahami dan juga lebih lega bagi orang yang bertanya. Begitu juga di sini, dalam hadis ini terdapat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang meminjam istilah-istilah untuk lebih memahamkan manusia. Contoh dalam hadis ini Nabi sallallahu menggunakan istilah iqtaradha, yaitu berhutang. Sehingga mereka faham bahwasanya perkara ini yang dimaksudkan adalah ghibah, kelak sebagaimana hutang akan ditagih yaumul qiyamah. Maka untuk mendekatkan pemahaman, maka yang demikian ini boleh-boleh saja. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak berbicara kecuali hak. Beliau tidak berucap kecuali kebenaran. Sebagaimana pada beberapa hadis yang telah lalu yang telah kita baca, Nabi SAW hatta dalam mizahnya, hatta dalam gurauannya, tidak pernah berdusta. Ini menunjukkan kepada kita la khaira fi kadzib. Ya, tidak ada kebaikan pada sebuah kedustaan. Begitu juga di dalam hadis ini, dalam hadis ini terdapat masyru'iyah, syariat daripada berobat. Ya. Adapun berobat itu sendiri, para ulama berbeda pendapat apakah hukum berobat di dalam Islam, diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur, kebanyakan mereka berpendapat bahwasanya hukum berobat itu adalah mubah. Ya, mubah. Ini jumhur ulama. Kebanyakan a'immah al-madzahib berpendapat mubah. Mereka berdalil dengan hadis yang kita baca ini dan juga dalil-dalil yang lain. Ya, dalil-dalil yang lain diantaranya yang datangnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Nabi SAW menyatakan likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da' bari'a bi idznillah, ketika tepat obatnya, pas obatnya mengenai penyakit tersebut, maka dia akan terlepas dari penyakit tersebut. Dan juga dalil-dalil yang lain, artinya dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama, baik itu jumhur atau sebagian yang lain yang menganggap ini adalah sunnah, sama. Akan tetapi mereka memahaminya berbeda. Sebagian mereka memahaminya berbeda. Dalilnya sama. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah. Nabi SAW menyatakan habbatus sauda syifa. Pada habbatus sauda itu terdapat apa? Terdapat obat. Ya. Begitu juga ditetapkan oleh Nabi SAW atau ditetapkan oleh para sahabat dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW pada satu ketika beliau dilihat, disaksikan oleh mereka sedang berbekam. Ya, sedang berbekam. Begitu juga di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan talbinah. Talbinah itu adalah sesuatu yang mujammah, yaitu sesuatu yang muriha, yang menenangkan. Talbinah adalah sebuah makanan ya, seperti sereal berupa cairan ya, cairan yang agak kental dibuat dari tepung yang dicampur mungkin dengan apa, dengan gandum ya, dicampur dengan gandum, terkadang dimasukkan padanya laban atau susu, dan terkadang dimasukkan pula padanya asal atau obat ya. Begitu juga di dalam hadis yang lain, Nabi SAW satu ketika ada seseorang yang mengeluh dan datang kepada Nabi SAW bahwasanya saudaranya ini sakit perut. Saudaranya sakit perut. Maka Nabi SAW memberikan solusi, iski azalan. Berikan madu. Ya, berikan madu. Kemudian orang tersebut kembali, ya Rasulullah tidak sembuh. Kemudian kata Nabi SAW yang kedua, iski asalan, berikan madu. Balik lagi, kau tak sembuh ya Rasulullah, iski asalan, kata Nabi SAW, berikan madu. Maka terakhir kata Nabi SAW, sadaqallah, maha benar Allah. Ketika menyatakan di dalam Al-Quran, terdapat yang keluar dari perut tawon tersebut obat ya. Wa kadzaba batna akhik, dan dusta perut saudaramu, kata Nabi SAW. Ala kulli hal, mereka berdalil dengan ini semua atas disyariatkannya apa, atas diperbolehkannya berobat. Dan pendapat yang kedua sunnah, berdalil dengan hadis-hadis tersebut ya, berdalil dengan hadis-hadis tersebut. Fa ala kulli hal, al amr fihi sa'ah, perkaranya luas. Pendapat yang terdekat wallahu alam, terutama pada obat-obat yang memang dianjurkan oleh Nabi SAW, maka sunnah hukumnya. Ketika yang dicontohkan oleh Nabi atau yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka hukumnya sunnah. Adapun selain itu, maka setidaknya hukumnya mubah. Tidak ada yang ketiga. Ketika ada yang menyatakan hukumnya haram, maka butuh dalil. Ya, butuh dalil. Sebagian mereka menyatakan makruh. Kenapa? Karena terdapat sebuah hadis yang menyatakan ada orang yang sakit datang kepada Nabi SAW minta didoakan oleh Nabi SAW, karena diantara bentuk daripada tadawi, bentuk daripada berobat ini dengan ruqyah, dengan ucapan-ucapan, baik itu dengan ayat-ayat Qur'aniyah atau dengan doa-doa ya, minta didoakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, jika engkau bersabar, lakil jannah, bagimu surga. Ya, ketika engkau didoakan, maka engkau akan sembuh dari penyakitmu. Mereka berdalil bahwasanya ini adalah hukumnya makruh dan lain sebagainya. Maka butuh dalil. Dalil tersebut tidak menunjukkan atas makruhnya. Ya, maka pendapat yang terdekat, wallahu a'lam bissawab, perkara-perkara yang disyariatkan, baik itu ruqyah dari ayat-ayat Qur'aniyah ataupun hadis-hadis yang diajarkan Nabi SAW. Contohnya pernah Malaikat Jibril mendoakan Nabi SAW, meruqyah Nabi SAW dengan doa bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yashfik. Doanya Jibril kepada Nabi SAW ketika sakit. Begitu juga Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma adhibil ba's, ishfi anta syafi, shifaan la shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqaman. Doa yang diajarkan Nabi SAW. Begitu juga dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengajarkan bagi seseorang yang merasakan sakit untuk membaca bismillah 3 kali, kemudian dia membaca a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Nabi SAW semua mengajarkan itu. Yang diajarkan oleh Nabi SAW maka sunnah. Adapun yang tidak, yang ditetapkan dengan tajrubah, dengan yang sudah dicoba ternyata berhasil, maka boleh. Maka yang demikian ini boleh-boleh saja. Fa'ala kulli hal. Kemudian barakallahu fikum, di dalam hadis yang mulia ini terdapat yang terbaik yang diberikan kepada manusia adalah husnul khuluq, ya, akhlak yang baik dan akhlak yang mulia. Sebagaimana telah lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Khuluq, ya, khuluq ini maknanya, ya, sebagai murojaah mungkin kita belum tahu. Maknanya khuluq adalah suratul insan, gambaran manusia. Gambaran manusia itulah adalah, itu adalah khuluq. Dan gambaran manusia ini, ya, imma secara zahir atau secara batin. Secara zahir yaitu manusia punya tangan, punya kaki, punya mata, badan manusia. Gambaran manusia secara zahir. Secara batin yaitu akhlak yang baik. Dan akhlak ini barakallahu fikum terkadang ada pada diri manusia. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan kepada Asyaj bin Abdi Qais, inna fika la khoslatain, sesungguhnya ada padamu dua perkara, yuhibbuhumallah wa rasulah, yang dicintai Allah dan Rasulnya, al-hilmu wal-ana, yaitu sikap hilm akal dan juga ana kehati-hatian. Ini adalah akhlak yang baik yang terkadang ada pada diri manusia. Karena Asyaj sendiri bertanya kepada Nabi SAW, apakah dari diriku atau Allah yang memberikannya? Ada pada dirimu. Ada pada dirimu, kata Nabi SAW. Bagi akhlak ini ada pada diri seseorang terkadang. Dan ada akhlak itu yang memang dicari. Seseorang tahu ini adalah hal yang baik, maka dia berusaha untuk bertutur kata yang baik. Dia berusaha untuk membantu orang lain. Dia berusaha untuk memberikan nasihat kepada manusia. Itu semua adalah bagian daripada husnul khuluq dan bagian daripada akhlak yang baik, ya. Dan gambaran yang secara batin ini terbagi menjadi dua. Ada husnul khuluq, ada su'ul khuluq. Ada yang baik, ada yang jelek. Nah, Islam memotivasi yang baik ini tadi. Memotivasi yang baik-baik. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna keimanan seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kami cukupkan sampai di sini. Sisa daripada penjelasan akan dibaca kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.